Ratusan purnama berlalu, tapi cinta tak pernah berlalu. Walau kau usir aku di hidupmu, tapi cintaku tetap diam. Ratusan purnama berlalu, sendirian aku tanpa cinta. Tak pernah ada cinta yang lain, hatiku terbuka hanya untukmu. Duhai cinta, enggan menawar rasa. Gelombang maramu terlalu berlebih. Biar jauh jarak pandang kita, namun hati dan jiwaku selalu merasa di sisimu. Cinta kita kembali. Duhai cinta, enggan menawar rasa. Gelombang maramu terlalu berlebih. Dan kita, namun hati dan jiwaku selalu merasa di sisimu. Ratusan bulan.